نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat ini. Kita telah menyelesaikan salat subuh secara berjamaah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan dan melaksanakan kewajibannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan menjadikan amalan-amalan kita sebagai hal yang indah dan membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan terdapat di dalamnya kebaikan dan kemanfaatan bagi hamba di dunia maupun di akhirat. Dan ibadah-ibadah tersebut akan semakin indah dan semakin baik apabila seorang hamba menegakkan ibadah tersebut di atas bentuk yang paling sempurna. Semakin dia sempurna di dalam menegakkan ibadah, maka akan sebaik pula makna ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah untuk dibaca di belakang setiap salat, Rasulullah mengajarkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, bantulah saya di dalam bersyukur kepadamu dan di dalam mempercantik, memperbaik ibadah kepadamu. Iya, di dalam memperbaik dan mempercantik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 6 perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dan 6 perkara ini adalah perputaran dan dasar pijakan agar supaya ibadah itu menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang hamba menghadirkan keikhlasannya di dalam ibadah. Dan ini adalah pokok di dalam diterimanya ibadah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang cenderung kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Kemudian dia menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Kemudian Allah sebut bahwa itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Maka keikhlasan di dalam ibadah, memelihara dan menjaganya, ini adalah pokok perkara yang menjadikan ibadah itu menjadi baik di sisi Allah. Mana ikhlas adalah dia tujukan ibadah itu hanya untuk Allah. Iya. Dia kesampingkan seluruh pandangan makhluk di dalamnya. Karena itu tidak boleh ada bentuk kesyirikan di dalam ibadah, mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dan tidak ada bentuk riya di dalam ibadah, ingin dilihat oleh orang atau ingin dikatakan oleh orang begini dan begitu. Tapi ibadah dia lakukan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apabila dia berada di atas kaidah ini, maka insyaallah taala ini akan membuka untuknya berbagai keindahan di dalam ibadahnya dan akan memperagung dan memperbaiki ibadah tersebut. Karena itu sebagian dari as-salaf ada yang berkata, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Kadang sebuah amalan kecil tetapi diperbesar oleh niatnya, keikhlasannya memperbesar amalan tersebut. Dan kadang sebuah amalan besar dia letih di dalamnya, bersusah payah, atau dia mencurahkan banyak pengorbanan di dalamnya, tapi menjadi kecil karena niatnya juga. Ya, karena keikhlasannya. Maka ini dasar pertama yang hendaknya dijaga di dalam suatu ibadah. Kemudian yang kedua, dari hal yang dengannya sebuah ibadah dipelihara adalah seorang menjaga as-sidq wa nusuh, menjaga kejujuran dan ketulusannya di dalam melaksanakan ibadah, menjaga kejujuran dan ketulusan di dalam menegakkan ibadah tersebut. Ya. As-sidq, kejujuran di dalam melaksanakan ibadah, ketulusan di dalam menegakkannya, ini adalah sumber kebaikan. Ya, di mana seorang hamba ketika dia tegakkan ibadah itu, dia bersungguh-sungguh melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Dia laksanakan ibadah tersebut sebagaimana yang diterangkan, dan ia berusaha untuk menyempurnakan ibadah itu, mengedepankannya pada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang paling baik, dengan hal yang terindah yang diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sidq serta an-nusuh, ketulusan di dalam ibadah ini, inilah pokok perkara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka berlaku sidq, berlaku jujur, berlaku tulus kepada Allah, maka itu adalah yang terbaik untuk mereka. Kemudian yang ketiga, dari dasar pijakan di dalam sebuah ibadah, seorang menegakkan ibadah itu di atas contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena ibadah apa saja harus dibangun di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika, tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara, maka ikutilah perkara tersebut. Wala tattabi' ahwa alladziina laa ya'lamuun. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Maka hanya disebut dua perkara, mengikuti syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada itu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Karena itu hal yang paling baik bagi seorang hamba, kalau dia melaksanakan ibadah apa saja, apakah itu sholat, puasa maupun yang lainnya, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dari pondasi di dalam sebuah ibadah adalah seorang hamba menghadirkan kedudukan ihsan, yaitu dia merasa di dalam ibadahnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang dia di dalam ibadah tersebut seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan keimanannya, kedekatannya kepada Allah dan pengetahuannya terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mana ihsan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya. Kemudian yang kelima, dari pondasi dalam ibadah atau dasar di dalam ibadah adalah seorang hamba menghadirkan kondisi al-minnah. Ia merasa bahwa segala ibadah yang dia tegakkan, apa saja dari ibadah yang ditegakkan itu semata nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia di dalam ibadahnya ketika meyakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu mensyukuri ibadah tersebut, bersyukur kepada Allah yang memberikan taufik kepadanya melakukan ibadah tersebut, sehingga ia pun di dalam melaksanakan ibadah itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan kesungguhan, dan ia selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menunaikan suatu bentuk dari bentuk kesyukuran. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menimbah nikmatku. Dan andai kata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Iya. Maka menghadirkan bahwa ibadah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang penting. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu ala man yasha. Mereka mengungkit bahwa kalian berislam itu adalah minnah dari engkau Nabi Muhammad, anugerah dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah, sesungguhnya Allah lah yang memberikan. Ya, janganlah kalian mengungkit nikmat itu terhadapku, tapi dialah Allah yang memberikan anugerah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari hal yang penting bagi seorang hamba di dalam setiap ibadah yang dia lakukan, dia hadirkan bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung, agar supaya dia pandai di dalam mensyukuri ibadah tersebut. Kemudian yang keenam dari pondasi dalam melaksanakan ibadah adalah seorang hamba selalu menghadirkan bahwa dirinya kurang di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Iya, dia selalu kurang di dalam melaksanakan ibadah tersebut, tidak sempurna di dalam melakukannya. Maka perasaan bahwa dirinya selalu merasa kurang ini akan memacu dia untuk lebih bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam menyempurnakannya. Apalagi seorang manusia penuh dengan kekurangan, banyak melakukan kesalahan, sering lalai di dalam keadaannya, sering dipalingkan oleh syaitan kepada hal-hal yang tidak disenangi dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya akan menghadirkan di dalam jiwa seorang hamba perkara-perkara yang indah di dalam menegakkan ibadah. Maka ini 6 perkara yang hendaknya selalu diperhatikan di dalam ibadah. Yang pertama tadi apa? Keikhlasan. Yang kedua, menghadirkan kejujuran dan ketulusan. Yang ketiga, mutabah, yaitu menghadirkan apa dia selalu melaksanakan ibadah itu di atas tuntunan Rasulullah. Kemudian yang keempat, dihadirkan derajat ihsan, dia beribadah seakan-akan melihat Allah, atau kalau tidak, dia mengetahui bahwa Allah melihatnya. Kemudian yang keempat, derajat minnah, dia yakini bahwa ibadah itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah seorang hamba selalu meyakini bahwa dia kurang di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk banyak berzikir kepadanya, lebih gemar bersyukur terhadap karunia dan nikmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempercantik ibadah kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan, dan saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk semuanya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.